Bagaimana tentang mekena yang bermotif corak, batik, berwarna? Mekena itu boleh apa saja sebab intinya adalah menutup aurat. Ya. Akan tapi sebaik-baik mekena adalah yang tidak membuat orang itu terpesona dengan warna-warni ukirannya. Apakah hitam, apakah putih, apakah mana, kalau sudah ukirnya gambar-gambar yang aneh-aneh. Jadi kalau misalnya motifnya adalah tidak menggoda, wajar saja. Misalnya ada motif-motif seperti ya gambar bulat-bulat semuanya, itu kan tidak mengganggu. Tapi kalau ada gambar ini, gambar itu, gambar ini, apalagi gambar orang nih, kalau masalah sholatnya sah-sah. Nah, tidak harus putih. Memang sebaik-baik mekena adalah yaitu yang tidak menjadikan orang meleleh. Boleh hitam. Cuman di bahasa negeri kita. Putih, tapi tipis transparan, rambutnya kelihatan. Enggak, jangan putih lagi. Sehingga sekarang banyak bahan-bahannya sangat tipis sehingga pakai mekena seperti tidak pakai mekena. Mekena sholat maksudnya ini kan, mekena. Jadi yang penting di dalam sholat tidak mengganggu orang di belakang. Tidak ada tulisan yang macam-macam. Jangan lihat gue ya. Kan kayak enak. Ada tulisannya aneh-aneh. Tidak perlu pakai tulisan. Kalau tulisannya motif-motif yang tidak mengganggu, maka itu tidak ada masalah dan boleh-boleh saja. Dan tidak harus putih. Ada orang fatwa kalau tidak putih tidak sah. Itu ya sakit itu. Dari mana fatwa? Pakai hitam, baju hitam. Lebih wibawa mungkin. Tapi putih adalah memang paling baju yang paling disenangi Nabi adalah putih. Khusus untuk sholat. Putih. Nah, tapi sekarang putihnya. Mana orang mekena itu termasuk. Ibu-ibu itu paling pelit beri mekena. Apalagi mekenanya putih itu tahun 80. Putihnya sudah jadi coklat. Katanya bagus mekena putih ibu itu bukan putih lagi. Itu sudah krem itu. Ya, karena mekenanya tidak ganti-ganti. Ya. Keruan hitam kalau begitu, kalau sudah krem begitu. Kalau mekena tolonglah yang bagus, yang nyaman, yang enak, sehingga betah ibadah. Mekenanya panas. Bajunya mau ratusan ribu, bajunya paling macam-macam. Tapi giliran mekenanya, Masya Allah, innalillah. Kamar tidurnya luar biasa, kamar sholatnya bikin cepat lari. Kamar sholat yang istimewa. Kalau tidak sholat di kamar yang ada AC-nya, ada ini. Kalau memang harus betah kita melakukan ibadah-ibadah. Insya Allah.